Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة الكرام. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan dan juga menggunakan bulan tersebut sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dengan perkara-perkara ketaatan dengan porsi yang lebih. Jadi bulan Ramadan dianjurkan di dalamnya untuk banyak berzikir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Untuk banyak membaca Al-Qur'an. Dan zikir yang paling dianjurkan di bulan Ramadan adalah tilawatul Qur'an. Untuk menghatamkan Al-Quran dan selain dari tilawatul Quran tentunya tidak bisa dipisahkan adalah dengan majalisu at-ta'lim, majalisu dzikr, tempat-tempat atau majlis-majlis untuk ta'lim. Ini sudah pasti dan tidak bisa tidak bagi seorang mukmin, terkhusus bagi seorang yang diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memeluk dakwah salafiyah, para talabatul ilm. Majalisut ta'lim ini adalah sesuatu yang harus, yang la yastaghni anha, yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang mukmin. Dan juga majalisul dzikr, majalisul ta'lim ini adalah ruh bagi sebuah dakwah. Karena itu kita enggak mungkin bisa meninggalkannya. Jadi tidak karena bulan Ramadan kemudian kita tinggalkan kegiatan belajar mengajar. Tidak mungkin bisa karena itu adalah ruh. Kalau kita tinggalkan kegiatan ta'lim itu maknanya kita telah membunuh dakwah ini. Maka baik di bulan Ramadan ataupun di bulan selain Ramadan, taklim, belajar mengajar ini tidak boleh berhenti. Oleh karena itu kita manfaatkan sebagian waktu kita untuk tetap kita isi dengan kegiatan taklim, dengan kegiatan ta'allum wa ta'lim. Oleh karena itulah di sela-sela kita membaca Al-Quran, maka kita sempatkan juga untuk mengisi waktu kita di bulan Ramadan ini dengan ta'lim. Karena itu adalah ruh kita, kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini lebih mendesak daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita bisa meninggalkan makan dan minum sejak tadi subuh, tapi kita enggak bisa meninggalkan ilmu. Kita butuh kepada ilmu sesuai dengan jumlah nafas-nafas kita. Demikian kata para ulama, Imam Ahmad, juga Syekhul Islam Taimiyah, juga Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Maka kita nasihatkan kepada diri kita dan kepada antum semua di bulan Ramadan ini untuk banyak digunakan dalam membaca Al-Quran, dan juga sisanya adalah untuk kegiatan ta'lim sebagai penyelaras dalam kegiatan siam, puasa di siang hari dan juga qiyam di malam hari. Maka jangan lalai ya ikhwan, di bulan puasa ini jangan jadikan sebagai bulan loyo. Jangan jadikan sebagai bulan untuk bermalas-malas. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai pendongkrak semangat kita yang telah lama terkubur. Jasad-jasad dan puing-puingnya telah lama mengering selama setahun. Maka kita bersyukur apabila Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut roh-roh semangat dan juga tekad kembali hidup, kembali segar, kembali bersahaja. Maka jangan disia-siakan bulan Ramadan ini. Ibaratnya seseorang yang sedang kehausan, tiba-tiba ada telaga, maka jangan disia-siakan telaga tersebut. Kita selama setahun semangat kita banyak yang rapuh, sering kita dijatuhkan dan dijadikan tersungkur oleh hawa nafsu. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mawasimul khair, mawasimul khair, masa-masa dan juga musim-musim kebaikan, jangan sampai kita luputkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi bulan Ramadan adalah termasuk mausimun min mawasimil khair, satu musim dari musim-musim kebaikan. Ibaratnya musim panen, masa waktunya orang-orang panen sampai enggak panen sendiri? Waktunya orang-orang mengambil hasil dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita enggak membawa hasil, ini adalah orang yang merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam doa beliau, orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak dimanfaatkan, orang yang mendapatkan musim kebaikan tapi tidak digunakan dan tidak diambil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itulah alasan kenapa kita di bulan Ramadan ini tetap menghidupkan kegiatan ta'lim, karena ta'lim adalah kebutuhan primer kita. Kebutuhan kita yang paling kita butuhkan adalah kepada ilmu. Dan juga ilmu ini adalah ruhnya sebuah dakwah. Kalau ilmu ini mati, maka dakwah itu juga akan mati lambat laun, ia akan sekarat. Maka jangan sampai kita jadikan dakwah ini sekarat. apabila di suatu perkumpulan kemudian diajarkan ilmu di situ, orang-orangnya tidak menyambut, orang-orang tuanya pada pulang, pada pergi, pada tidak duduk menyambut ilmu, maka ini sebagai ciri-ciri dakwahnya adalah dakwah yang sekarat. Ketika ilmu tidak disambut, ketika majelis taklim tidak lagi dihadiri, ini adalah tanda-tanda bahwasannya dakwah tersebut adalah dakwah yang sekarat. Kenapa? Karena di situ ilmu tidak disambut. Dan pada Ramadan tahun ini, insya Allah akan kita baca sebuah hadis dari ahadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang panjang, sebagaimana tahun kemarin kita baca hadis taubatnya Ka'ab bin Malik, kisah yang amat mengharukan, kisah yang sangat syarat akan inspirasi dan juga wajangan-wajangan. Demikian pula semoga dalam pertemuan Ramadan kita pada tahun ini, di mana kita insya Allah akan membaca hadithul ifak, kisah kedustaan yang dibuat oleh kaum munafikin terhadap keluarga dan rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan Ramadan kita pada tahun ini adalah lawan dari pembahasan kita di Ramadan tahun kemarin. Kalau Ramadan tahun kemarin membahas tentang apa? Temanya adalah tentang kejujuran. Maka pada Ramadan tahun ini adalah tentang kedustaan. Lawannya. Ramadan tahun kemarin adalah tentang kejujuran, manisnya kejujuran, dan bagaimana ia membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang. Demikian juga pada Ramadan tahun ini kita akan berbicara tentang hadis ifak. Ifak artinya adalah kedustaan yang dibuat-buat. Kita akan belajar bagaimana kedustaan itu akan sangat merugikan. Merugikan pendustanya dan juga akan membawa kerugian bagi orang lain. Faham? Jadi tema kita pada Ramadan tahun ini adalah lawan daripada tema pada Ramadan tahun kemarin, walaupun sebenarnya pembahasannya sepaket antara jujur dan dusta itu sepaket. Kalau kita membahas tentang jujur, keutamaan-keutamaan jujur, maka sudah pasti itu adalah peringatan dari bahaya-bahayanya dusta. Kalau kita membahas tentang bahaya-bahayanya dusta, itu juga sepaket, berarti itu juga membahas tentang keutamaan-keutamaan kejujuran. Jadi sepaket antara pembahasan tentang jujur dan pembahasan tentang dusta itu satu paket. Cuma kalau pada Ramadan tahun kemarin tentang hadisnya Ka'ab itu lebih kepada hasil positif, haru, bagaimana Ka'ab bisa selamat dan bagaimana kejujuran bisa merubah hidupnya Ka'ab bin Malik. Maka pada Ramadan tahun ini kita akan belajar tentang bagaimana kedustaan, bagaimana ia merugikan, bagaimana merugikannya sebuah kedustaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menggagalkan dan akan memusnahkan kedustaan. Itulah pelajaran yang paling penting dari hadis ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membongkar dan juga akan menggagalkan upaya dusta, kejahatan dari kaum munafikin yang mengganggu rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akibat yang sangat merugikan bagi mereka-mereka para pendusta, akhirnya mereka dicambuk oleh kaum muslimin. Dan rencana buruk mereka terbongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langsung dari langit. Tayyib. Itu tadi sebagai mukaddimah terhadap pertemuan kita di perdana sore hari ini. Intinya adalah untuk menggunakan Ramadan sebagai kesempatan untuk bersemangat, jangan dijadikan sebagai malas-malasan. Maka bersyukur ya ikhwan, kita bisa melewati Ramadan ini di pondok. Kalau kita di rumah, makanya tadi saya salahkan sama sebagian santri yang izin pulang. Kalau Ramadan kok malah pulang? Kalau di rumah enggak ada kegiatan taklim, enggak ada kawan-kawan untuk mengajak baik, adanya kawan-kawan yang mengajak kepada maksiat, ini rugi sekali. Ini rugi sekali. Ketika Ramadan kita harus terlewatkan sia-sia, maka bersyukurlah kita bisa melewati Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan Ramadan kita di pondok, di ma'had. Maka terima kasih kepada para santri yang setia melewati Ramadan ini di ma'had tercinta kita ini. Dan insya Allah hadis kita akan kita ambil dari Sahihul Bukhari dalam Kitabul Maghazi, dalam kitab peperangan, karena memang kisah peristiwa ini terjadi di pulangnya, sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jihad. Maka hadis ini berada di dalam Sahihul Bukhari pada Kitabul Maghazi, dalam kitab peperangan. Ada juga dalam tafsir surat An-Nur, dan di situ syarahnya yang paling panjang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah di tafsir surat An-Nur. Jadi bagi siapa yang punya Fathul Bari, kalau mau membaca syarah hadis ini adalah dalam surat An-Nur, yaitu dalam ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum. Demikian juga ada dalam Kitabul Hudud, demikian juga ada dalam Kitabus Syahadat, dipecah-pecah oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kemudian setelahnya diikuti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka di sini insyaallah akan kita baca matannya dan akan kita jelaskan sebagian dari apa yang Allah mudahkan dari syarahnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan di sini sengaja enggak kita fotokopikan atau enggak kita cetak syarahnya karena kepanjangan kalau kita baca. Cukup di sini matan, dan kita buat desainnya seperti ini, banyak yang kosong supaya untuk menulis fawaid dan juga catatan-catatan penting hendaknya ditulis di lembaran-lembaran kosong ini. Jadi sengaja dibuat kosong seperti ini biar untuk mencatat. Jadi ditulis di situ sebagai bentuk pelajaran di Ramadan tahun 1443 Hijriah. Baik, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu hadithil ifk. Bab hadis ifk. Hadis tentang peristiwa ifk. Apa tadi ifk? Apa tadi artinya ifk? Kedustaan. Di kisah tentang kedustaan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wal ifku wal afaku. Bacanya itu afaku. Wal ifku wal afaku. Bimanzilatin najisi wan najasi. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al ifku bisa juga dibaca afak. Jadi memiliki dua bahasa. Ifku dan juga afaku. Ifkun wa afakun. Punya dua bahasa. Bimanzilatin najisi wan najasi. Sebagaimana najis dan juga najas. Ini juga dua bahasa. Jadi diperhatikan. Ifkun wa afakun. Kalau masdar itu bacanya ifkun wa afakun. Kalau fi'il madhi itu bacanya afaka wa afika. Kalau fi'il madhi bacanya afaka wa afika. Kalau masdar bacanya ifkun wa afakun. Adapun najis Ini fiilnya kalau fiil madhi itu najisa dan juga najusa. Ada dua. Najisa wa najusa. Kalau masdarnya najasun wa najisun. Paham? Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya kata lafadz ifak ini memiliki dua bacaan. Bisa dibaca ifkun dengan kasrohnya hamzah dan juga dengan sukunnya fa, atau bisa juga dibaca afakun dengan fathahnya hamzah dan juga fathahnya fa. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sama dengan najis, sama di sini adalah dari sisi punya dua bacaan, bukan sama dobetnya. Karena bukan nijis, kalau ifak nijis. Jadi yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari sama, itu bukan sama harokatnya. Paham? Bukan sama harokatnya, tapi sama-sama punya dua bahasa. Sama-sama bisa dibaca dengan dua bacaan. Ifkun sama afakun dan najisun sama najasun. Artinya adalah kedustaan. Ifkun wa afakun juga kedustaan. Adapun najisun dan najasun ini artinya najis. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan di sana ada faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Bahwasanya najisun sama najasun itu maknanya beda. Kalau najisun itu artinya sesuatu yang terkena najis, ay mutanajjis, sesuatu yang terkotori oleh najis. Kalau najas itu adalah zat sesuatu yang menajiskan, zat kotorannya, zat najisnya. Paham di sini? Apa bedanya najis dengan najas? Kalau versi Imam Bukhari sama, najis dengan najas itu dua bahasa. Bisa dibaca najis, bisa dibaca najas. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan memberikan faedah bahwasannya najis itu beda dengan najas. Kalau najis itu adalah sesuatu yang terkena najis, seperti baju terkena kotoran, itu najis. Tapi kotorannya itu namanya apa? Apa? Najas. Diingat itu faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala taqrabala yaqrabul masjidal haram. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka adalah zat kotoran, zat najis. Mereka itu najis. Maksudnya adalah najis maknawi, bukan najis hissi. Orang kafir, orang musyrik itu najis. Menjijikkan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, asyirku ainun najasah. Syirik itu adalah zat sesuatu yang menajiskan, yang najis. Syirik itu najis. Karena ini adalah perbuatan yang paling buruk, perbuatan yang paling busuk, perbuatan yang paling jelek adalah syirik. Karena itu dia adalah najis. Bahkan anjasul anjas. Anjasun najas, sesuatu perkara najis yang paling najis adalah syirik. Kama annahu adlamud dulm. Sebagaimana dia adalah kedoliman yang paling dolim. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan, bahwasanya syirik itu adalah perkara yang paling najis. Dan beliau membedakan antara najisun dengan najasun. Adapun Al-Imam Al-Bukhari, maka beliau mengatakan bahwasanya najis dan najas itu adalah lughatan. Pilihan bahasa dua, bisa dibaca dua, boleh dibaca najis, boleh dibaca najas. Karena itu ifak itu juga sama, bisa dibaca ifak, bisa dibaca afak. Yuqalu ifkuhum, dikatakan di dalam ayat in ifkuhum ala innahum, dalam surat As-Saffat ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ketahuilah bahwasanya mereka termasuk kedustaan mereka. Mereka itu mengatakan waladallahu wa innahum lakadzibun, Allah itu punya anak dan mereka itu adalah para pendusta. Maka dalam surat As-Saffat di situ dikatakan ala innahum min ifkihim, ifak pakai bahasa ifak pakai kasroh. Demikian juga di dalam Al-Ahqaf ayat 28, surat Al-Ahqaf ayat 28, gimana bunyinya yang ada ifaknya? Zakaria. Ayo, banyak yang sudah hafal surat Al-Ahqaf. Azim. Soleh. Fikri. Surat Al-Ahqaf ada ifaknya di mana? Kudama. Hamdan. Duar. Bal dallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Itu surat Al-Ahqaf. Bal dallu anhum wa dhalika ifkuhum. Itu qiraah yang masyhurah, bahwasanya dalam surat Al-Ahqaf dibaca bal dallu anhum wa dhalika ifkuhum, dan itu adalah kedustaan mereka. Qala al-Imam al-Bukhari wa afakahum, dikasih harokat wa afakahum. Dan juga ada juga para qurra yang membaca surat Al-Ahqaf wa afakahum. Ini khusus yang surat Al-Ahqaf. Kalau surat As-Saffat enggak ada, enggak bisa dibaca, karena itu pakai ala innahum min, ada kemasukan huruf jer, enggak mungkin dibaca fi'il. Kalau dalam surat Al-Ahqaf bisa dibaca fi'il di sini wa afakahum bal dallu anhum wa dzalika ifkuhum, itu bacaan yang masyhurah. Dan ada juga yang bal dallu anhum wa dzalika afakahum, dijadikan sebagai fi'il madhi. Faman qala afakahum, maka bagi para qurra yang membaca afakahum, yaqulu sarafahum anil imani wa kadzabahum. Bagi para qurra yang membaca afakahum dalam surat Al-Ahqaf, maka mereka akan memaknai afakahum, maknanya adalah sarafahum, dipalingkan, karena termasuk makna afaka itu adalah dipalingkan, memalingkan. Afaka itu artinya memalingkan. Dipalingkan mereka, memalingkan mereka dari keimanan, wa kadzabahum, dan menjadikan atau berdusta kepada mereka. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat yang lain, yaitu dalam surat Adz-Dzariyat, yufaku anhu man ufik. Yufaku di sini artinya yusrafu, dipalingkan darinya orang-orang yang dipalingkan. Ai yusrafu anhu man surif. Yusrafu anhu man surif, akan dipalingkan dari Al-Qur'an orang-orang yang dipalingkan. Innakum lafi qaulin mukhtalif, sesungguhnya kalian itu berada dalam ucapan yang saling bertentangan. Karena salah satu ciri kebenaran itu adalah selaras, enggak ada kebenaran itu yang bertentangan. Jadi kan dicatat itu, kebenaran itu akan selaras dan enggak pernah bertentangan. Sedangkan salah satu tanda-tanda kebatilan itu dia adalah bertentangan, kontradiksi, standar ganda. Salah satu ciri kebatilan adalah bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innakum lafi qaulin mukhtalif, sesungguhnya kalian berada ucapannya macam-macam, ono sing ini, ono sing ngono. Ini menunjukkan kalian batil. Adapun Al-Qur'an maka enggak. Al-Qur'an enggak pernah saling bertentangan. Karena itulah akan dipalingkan darinya orang-orang yang dipalingkan, yusrafu anhu man surif. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Al-Bukhari sebelum beliau membawakan hadis tentang makna ifak. Bisa dibaca berapa? Ifak bisa dibaca berapa? Jul? Dua, satunya ifkun dan afakun, dan yang kedua adalah afakun, artinya sama, yaitu kedustaan. Kedustaan tentang apa? Yaitu kedustaan yang dibuat oleh kaum munafikin, tuduhan zina. Bahwasannya Aisyah dituduh berbuat zina dengan Sofwan ibnu Al-Mu'attal. Tuduhan dusta terhadap Aisyah, katanya Aisyah berzina dengan Sofwan ibnu Al-Mu'attal karena kedapatan mereka berdua pulang bareng dari perang. Akhirnya langsung dituduh zina. Jadi kisah secara ringkasnya itu, Rasulullah SAW pergi perang bersama Aisyah, istrinya ikut. Pas pulang, di suatu perjalanan Aisyah itu mencari kalungnya yang hilang, akhirnya ketinggalan kereta, ketinggalan rombongan, akhirnya sampai bermalam sendirian di tengah padang pasir. Pada suatu pagi akhirnya ketemu sama sahabat yang Sofwan ibn al-Mu'attal itu tugasnya adalah untuk memunguti sesuatu yang tercecer dari kalangan kaum muslimin. Jadi pasukan perang itu ada yang ditugaskan bagian belakang untuk ngambil atau untuk memeriksa ada yang ketinggalan apa enggak. Nah, ini adalah bagiannya Sofwan ibn al-Mu'attal. Nah, ternyata Sofwan ibn al-Mu'attal ternyata melihat kok ada kayaknya ada orang itu. Siapa itu? Ya Allah, Aisyah, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercecer sendirian di sini. Akhirnya diajak pulang. Nah, sampai di Madinah orang-orang lihat, lho kok ngaroni wong lanang mbek wong wedok iki kondi iki ayo. Akhirnya orang-orang munafikin langsung memanfaatkan kesempatan yang tidak ada kesempatan setelahnya. Akhirnya langsung dituduh, wah iki mari zina wong loro iki. Kondi maneh iki ayo, berduaan laki-laki perempuan kalau enggak dari zina. Itu adalah ringkas dari kisah yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan Ramadan kali ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah ibnu Abdullah Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaisi Abul Qasim al-Amiri. Abdul Aziz ibn Abdullah adalah al-Uwaisi Abul Qasim al-Amiri. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Sa'ad. Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Ini adalah cicitnya sahabi Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf punya anak namanya Ibrahim, punya cucu namanya Sa'ad, punya cicit namanya Ibrahim ibnu Sa'ad ini. Jadi ini adalah masih keturunannya Abdurrahman ibnu Auf. Az-Zuhri kunyahnya adalah Abu Ishaq. Ibrahim ibnu Sa'ad kunyahnya adalah Abu Ishaq al-Madini, al-Madani. Qala'an Salihin dari Salih, Salih ibnu Kaisan, Abu Muhammad ad-Dawsi al-Ghifari. Salih di sini adalah Salih bin Kaisan ad-Dawsi dari Daus. An ibnu Shihab dari ibnu Shihab. Siapa ibnu Shihab? Siapa ibnu Shihab? Itu siapa tidur itu bangun? Siapa ibnu Shihab? Siapa dana? Az-Zuhri. Ibnu Shihab adalah Muhammad ibnu Muslim, Imam Az-Zuhri. Kalau tadi Saleh ibnu Kaisan adalah gurunya atau muadzibnya anaknya Umar ibn Abdul Aziz, maka disebut sebagai al-mu'addib. Saleh ibn Kaisan al-mu'addib karena beliau adalah tukang adabnya, tukang didiknya anaknya Umar ibn Abdul Aziz. Adapun ibn Shihab adalah Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim. Kunyanya siapa? Siapa kunyanya Az-Zuhri? Abu Bakar Az-Zuhri. Dan dalam hadis ini Az-Zuhri sebagai poros di sini. Semua riwayat baliknya kepada Az-Zuhri. Jadi dalam sebuah sanad itu ada seorang rawi yang jadi terminal. Ini namanya terminalnya di Zuhri. Semua rawi berkumpul di situ. Dia meriwayatkan dari banyak ruwat dan juga ruwat meriwayatkan dari dia. Itu namanya terminal. Poros madarul hadis pada Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri adalah seorang imam yang kondang. Qala haddatsani Urwah ibn Zubair, telah menceritakan kepadaku Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, anaknya sahabat Zubair ibn al-Awwam, kunyahnya Abu Abdullah al-Asadi. Urwah ibn Zubair al-Asadi, Abu Abdullah. Wa Sa'id ibn al-Musayyib, dan juga menceritakan kepadaku Sa'id ibn al-Musayyib. Jadi ini bukan gurunya ya, tapi ini adalah banyak rawi yang diriwayatkan oleh Zuhri. Zuhri meriwayatkan dari 4 orang. Jadi hadis yang akan kita baca ini adalah kumpulan dari riwayat 4 rawi, disatukan, dijadikan satu, disusun sama Zuhri dan dijadikan satu sehingga lengkap. Karena Zuhri mengambil dari Urwah ibn Zubair dan juga Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib kunyahnya Abu Muhammad al-Qurashi, termasuk Sayyidut Tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Termasuk tabi'in yang paling mulia adalah Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Muhammad al-Qurashi. Wa al-Qamatu ibn Waqqas, dan juga yang ketiga gurunya Az-Zuhri dalam mengambil cerita ini adalah Al-Qamatu ibn Waqqas, Abu Yahya al-Itwari. Al-Qamatu ibn Waqqas kunyahnya Abu Yahya al-Itwari al-Laythi, tabi'in. Wa Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, dan yang keempat pembawa sanad, pembawa berita yang keempat adalah Ubaidullah ibn Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah al-Hudali. Abu Abdullah al-Hudali. Maka 4 tabi'in ini semuanya menceritakan tentang hadis, tentang kisahnya Aisyah. Dan semuanya diserap oleh Az-Zuhri. Dan semua dari 4 rawi tadi dijadikan satu. Disusun sama Az-Zuhri dan dijadikan satu dan diceritakan kepada kita melalui jalannya Al-Imam Al-Bukhari dan juga dari Abdul Aziz bin Abdullah, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Saleh, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi Zuhri mengambil dari berapa? Dari 4 tabi'in. Masing-masing membawakan cerita kemudian dijadikan satu. An Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung kisahnya dari Aisyah. Jadi Aisyah sendiri sahibul kisah, sebagaimana Ka'ab bin Malik juga sahibul kisah menceritakan hadis kisah keterlambatannya atau keabsenannya dari Ghazwah. Dari perang apa? Kalau Ka'ab bin Malik gak ikut perang apa? Tabuk. Kalau ini kisah hadisatul ifak ini adalah dari perang Banil Mustalik, ditulis. Kisah ini adalah kisah dari sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Banil Mustalik. Atau yang disebut juga dengan perang Muraisi, Ghazwatul Muraisi. Jadi kisah ini, kisah ifak, kisahnya Aisyah dituduh berzina, ini adalah ketika pulang dari perang Banil Mustalik melawan kaum Banil Mustalik. Mustalik adalah seseorang namanya Judaimah ibnu Sa'ad. Mustalik itu gelar, julukan. Mustalik itu adalah julukannya seseorang yang bernama Judaimah ibnu Sa'ad. Jadi Judaimah ibnu Sa'ad ini punya gelar namanya Mustalik. Dan Mustalik ini punya bani, punya keluarga besar. Nah, mereka itulah yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita, karena Banul Mustalik mengirim mata-mata kepada kaum muslimin, akhirnya mata-matanya ketangkap, dibunuh sama kaum muslimin. Mata-mata itu di mana-mana dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW ganti menyiapkan, ayo kalau mereka mau nyerang, kita disi, kita dahului, ayo kita serang balik. Sehingga ketika mereka posisi belum siap, mereka langsung diserang sama Rasulullah SAW. Yaitu terjadi di Muraisi. Muraisi itu nama suatu tempat ngambil minum, nama suatu sumur, namanya Muraisi. Jadi perangnya pas di situ, pas mereka masih sedang masih ngisi air, masih sedang ngasih minum apa namanya kendaraan-kendaraannya diserang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya Ghazwatul Muraisi. Faham? Muraisi tadi nama apa? Nama apa, Jai? Nama apa? Muraisi tadi apa? Apa dah? Lihat sini, jangan lihat sini. Muraisi tadi apa? Apa lagi Muraisi itu lagi? Tempat apa? Tempat pengambilan air. Jadi orang Arab itu mereka akan sangat mengenal suatu tempat-tempat yang dipakai untuk mengambil air. Karena air itu enggak ada di mana-mana. Sumur itu langka. Jadi kalau ada satu sumur yang bisa diambil, diambil orang bawahnya. Jadi akhirnya jadi masyhur. Jadi stasiun. Jadi terminal berkumpulnya orang. Kalau di tempat kita sumur lah, tiap rumah punya sumur. Di orang Arab enggak. Sumur itu punya banyak orang. Dia akan didatangi dan dikunjungi oleh banyak orang. Itu namanya orang Arab seperti itu zaman dahulu. Sumur yang di situ ada airnya besar, dipakai minum satu kampung bahkan satu kecamatan. Gitu. Maka itu namanya Muraisi. Muraisi. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan Banil Mustolik. Nah, akhirnya Banil Mustolik kalah dan banyak tawanan-tawanan perang berupa para wanita. Jadi pulang dari perang itu kaum muslimin dapat banyak tawanan anak-anak dan juga para wanita. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disitu dinikahkan dengan seseorang yang namanya siapa? Juwairiyah bintul Harith. Rasulullah dapat anak pembesarnya Harith ibn Dhirar, itu termasuk pimpinan perang Banil Mustolik. Punya anak wanita namanya Juwairiyah. Akhirnya dinikahkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara bapaknya ini mau menebus anaknya pakai unta, pakai beberapa unta. Lah kok ternyata dikorupsi di tengah jalan dikorupsi sama si siapa tadi namanya Harith bin Dhirar tadi, dikorupsi, diambil dua untanya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, ini aku nebus pakai unta-unta ini." Kata Rasulullah, "Terus yang dua yang kamu ambil di jalan mana?" "Loh, kok ngerti Rasulullah?" "Oh, tak sembunyikan. Dua unta tadi tak sembunyikan. Menungso biasa gak ngira weruh." Nah, dari situlah Harith bin Dhirar akhirnya tahu bahwasanya ini adalah nabi. Karena manusia biasa enggak mungkin tahu. Maka akhirnya dia pun mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Akhirnya setelah itu anaknya dinikahkan dengan Rasulullah, yaitu namanya Juwairiyah. Jadi Rasulullah pulang dari perang ini beliau menikah dengan seorang namanya Juwairiyah Ummul Mukminin, sehingga menjadi Ummul Mukminin. Itulah perang atau kisah Ifak. Kisah Ifak. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala laha ahlul ifki. Di situ disambung, itu salah, yang benar dipisah. Qala laha ahlul ifki maqalu. Ketika para pendusta mengatakan apa-apa yang mereka katakan terhadap Aisyah. Jadi Aisyah bercerita tentang peristiwa yang pernah menimpa beliau sakit karena dituduh berzina. Dituduh zina ya, sama ngono apa gak ngamuk dituduh zina. Istrinya Nabi lagi. Dan ini juga mirip dengan kisah yang ada dalam surat Yusuf, bedanya ini cuma tuduhan. Kalau di surat Yusuf justru wanitanya yang menginginkan. Qala wa kulluhum haddatsani ta'ifatan min hadithiha, kata Zuhri. Wa kulluhum, ini adalah ucapannya Zuhri. Zuhri mengatakan masing-masing dari mereka, kulluhum, hum balik kepada siapa? Urwah ibn Zubair, Said ibn Sayyid, Alqamah ibn Waqqas, dan juga Ubaidullah ibn Abdillah. Masing-masing dari mereka menceritakan ta'ifatan, beberapa penggal, sepenggal dari hadisnya Aisyah. Tak campur dewe, kata Zuhri. Jadi mereka masing-masing mengkisahkan sebagian dari hadisnya Aisyah, kemudian saya kumpulkan, tak jadikan satu, kata Zuhri. Wa ba'dhum kan aw ali haditsiha min ba'd, dan sebagian rawi ada yang lebih aua, ada yang lebih hafal, ada yang lebih lengkap. Aua dari kata-kata wa'a, menampung, lebih menampung. Ini ikhwan, manusia diberikan oleh Allah keutamaan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mampu hafal sedikit, ada yang mampu hafal banyak. Kata Zuhri sendiri, dari 4 orang tadi ada yang nampung banyak, ada yang nampung sedikit. Lebih ada yang lebih menampung daripada yang lain. Wa asbatu lahu iktisasan, dan ada yang lebih akurat di dalam mengkisahkan. Wa asbatu lahu iktisasan. Ada yang lebih akurat dan ada yang lebih jeli di dalam menceritakan. Iktisasan itu mengukur satu persatu detail lafadz-lafadznya. Ada yang lebih detail. Itu masing-masing orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa eling umum itu. Nabi mau ngomong apa? Nabi mau ngomong ngongkon sholat. Ono sing apal detail. Nabi tadi bilang nyuruh sholat 5 waktu isya di detail. Ada yang hafal ucapannya gini. Ada yang lebih detail lagi sampai semua gaya dan ininya disebutkan. Itu namanya masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda di dalam menampung hadis. Fasalat audiyatum biqadariha. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing wadi akan menampung sesuai dengan kemampuannya. Waqad wa'aitu min kulli rajulin minhum al-haditha alladhi haddatsani an Aisyah, dan sudah aku tampung semua dari semua laki-laki tadi, dari setiap orang tadi, sebuah hadis yang mereka atau yang dia ceritakan dari Aisyah. Wis tak sudah tak filter semuanya, terus tak jadikan satu. Jadi ini kita sudah dikasih mateng sama Zuhri. Dan ajibnya ikhwan, semua jalan tadi masing-masing juga diriwayatkan secara terpisah dan semuanya sudah ditatabbu' sama Al-Hafidz Ibnu Hajar. 4 jalan tadi juga ada yang diriwayatkan secara terpisah dan ini kita diriwayatkan secara gabungan. Ini namanya hadis gabungan. Gabungan dari berapa rawi? Dari 4 rawi. Dan yang terpisah juga ada yang ecer, juga ada diriwayatkan juga. Inilah para ulama mereka perhatian dengan hadisnya Rasulullah seperti ini. Ada yang diriwayatkan secara gabungan, ada yang diriwayatkan secara terpisah. Wa ba'du hadithim, itu ya-nya kebalik. Ya dulu baru tha. Wa ba'du hadithim yusaddiqu ba'do, dan sebagian hadis mereka membenarkan yang lain. Maksudnya saling mendukung. Saling mendukung. Karena kalau sama-sama jujur, 4 orang, kalau sama-sama jujur dan sama-sama kuat, mereka akan pasti menceritakan dengan cerita yang mirip. Jadi maknanya ini adalah mirip. Yang diriwayatkan mereka mirip-mirip. Kalau mirip berarti saling membenarkan. Wa in kana ba'dhum au alahu mim ba'd, walaupun sebagian rawi ada yang lebih hafal, ada yang lebih menampung banyak, tapi secara umum riwayat mereka saling menguatkan. Artinya mirip. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kisah ini terdapat dalil bolehnya meriwayatkan secara gabungan, dicampur. Ini boleh. Walaupun sebagian ulama mengkritisi Zuhri, kok dicampur tori Zuhri. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak apa-apa. Kita ambil sedikit lagi. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila ingin pergi, dan ingat perginya Rasulullah itu kalau enggak haji ya perang, cuma itu toh Rasulullah enggak tahu jalan-jalan. Rasulullah enggak tahu keluyuran. Rasulullah itu kalau pergi itu cuma safar untuk perang atau untuk haji. Dan juga kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar bagus. Adapun kita ya ikhwan, ya kadang jalan-jalan, ya kadang keluyuran. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah panutan kita. Safarnya beliau adalah untuk ibadah seluruhnya. Beliau akro'a baina azwaji. Akro'a maknanya adalah mengundi, memberikan undian antara istri-istri beliau. Perlu diketahui pada saat itu istri beliau ada 5. Baina azwaji ini ada 5. Karena total istrinya Rasulullah SAW ada 11. Yang 2 meninggal, yang empat belum menikah, yang empat belum dinikahi. Jadi masih berapa? Lima. Pada kejadian itu, tadi lupa yang saya sebutkan, perang Banil Mustalik terjadi pada tahun 5 atau 6 Hijriah. Ditulis. Perang Banil Mustalik ini terjadi pada tahun 5 atau 6 Hijriah. Ada perselisihan dari para muarikhin. Jadi pada tahun 5 atau 6 pada saat itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada 5. Karena yang sudah dinikahi semuanya ada 7. Tapi yang 2 meninggal. Yang pertama adalah Khadijah. Beliau menikah dengan Khadijah selama 25 tahun dan pada saat itu beliau enggak pernah menduakan. Beliau setia dengan Khadijah. Di situ beliau enggak ta'adud selama 25 tahun. Kemudian Khadijah meninggal dan Rasulullah sempat menduda 3 tahun. Bayangkan Rasulullah pernah menduda setelah ditinggal mati Khadijah selama 3 tahun. Karena Rasulullah sangat sayang pada Khadijah. Kemudian nikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Itu adalah istri kedua beliau adalah Saudah. Kemudian nikah dengan Aisyah. Kemudian Hafsah. Kemudian Hafsah. Kemudian Zainab binti Khuzaimah. Nah, ini yang meninggal juga. Zainab bintu Khuzaimah. Ini yang meninggal, yang kedua. Menikah cuma sebentar dengan Rasulullah, akhirnya meninggal. Jadi yang meninggal ada berapa? Ada 2. Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Maka Rasulullah SAW masih punya istri 9. Ketika Rasulullah meninggal, meninggalkan 9 istri. Dan yang 2 sudah meninggal duluan. Maka pada saat pergi perang Banil Mustalik ini Rasulullah masih dengan 5 istrinya. Yaitu Aisyah, yaitu Saudah. Kemudian Aisyah. Kemudian Hafsah. Kemudian Ummu Salamah dan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Jadi istrinya Rasulullah yang namanya Zainab itu ada 2. Satunya Zainab bintu Huzaimah, satunya Zainab bintu Jahash. Yang Zainab bintu Huzaimah meninggal, yang Zainab bintu Jahash masih hidup. Maka pada saat kejadian ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 5. Dan yang 4 belum dinikahi, yaitu Juwairiyah dinikahi setelah perang ini karena dapat dari perang ini Juwairiyah. Dan juga yang berikutnya Ummu Habibah, ini juga belum dinikahi karena masih nanti. Dan juga yang ke berapa tadi ke adalah Sofiyah bintu Huyai. Dan yang terakhir adalah Maimunah, itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir Maimunah. Maimunah. Itu sebagai penjelasan dari Baina Azwajihi ketika ucapan ini diucapkan. Ketika kejadian ini terjadi, beliau memiliki 5 istri, 7 istri yang 2 meninggal, yang masih ada 5 dan sisa 4 istri yang belum pada saat itu belum dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diundi dan akhirnya jatuh undiannya pada Aisyah. Ini ya, namanya musibah itu ono wae dalane. Enggak tahu kalau mau dapat musibah seperti ini. Ternyata pulang-pulang dari perang Aisyah dapat musibah, dituduh sampai sakit sampai berbulan-bulan ya ikhwan gara-gara tuduhan ini. Maka insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Semoga pertemuan kita di awal ini membawa manfaat dan barokah. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa zikir petang.